sini ati kena longso wong sing tak tresnani blendani janji apa ora eling naliko semono kepak kembang wangi droning podong. Jahat cinta bro, sorry aku gak bodoh bro.